Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pagi atau subuh hari ini kita diberi nikmat sehingga bisa berkumpul silaturahmi secara virtual dalam program pembacaan kitab Kifayatul Akhyar. Sampai malam hari ini, sampai subuh hari ini kita sudah sampai pada bab i'tikaf. Mudah-mudahan apa yang kita baca jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah di akhirat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan bacaan kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan mudah-mudahan ini jadi pertemuan atau jadi pembahasan yang terakhir dari bab i'tikaf. Sehingga minggu depan kita sudah mulai masuk atau baca bab zakat al-fitr mudah-mudahan. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa la yakhruju al-mu'takifu min al-i'tikafi al-manzuri illa li hajatil insani aw 'udhrin min haydhin aw nifasin أو مرض لا يمكن المقام معه ويبطل بالوطي ولا يخرج المعتكف dan orang yang sedang i'tikaf tidak boleh keluar dari tempat i'tikaf min al-i'tikaf fil manzuri dari i'tikaf yang dinazarkan. Jadi kan kemarin kita sudah singgung bahwa i'tikaf itu hukumnya sunnah, sunnah muakkadah. Tapi i'tikaf itu berubah jadi kewajiban kalau dia dinazarkan. Pada ibadah atau pada i'tikaf-i'tikaf nazar, ada ketentuannya, ada ketetapannya. Orang yang i'tikaf-i'tikafnya wajib, yaitu i'tikaf yang dinazarkan, la yakhruj. Dia tidak boleh keluar, tidak boleh membatalkan i'tikafnya. Ya kalau i'tikafnya dia keluar, dia batalin, berarti nazarnya belum dilaksanain. Kudu nazar lagi, emang kudu ngulangin lagi. Itu nazar dalam syafi'i, dalam mazhab syafi'i, nazar itu kan harus ibadah. Dan dia tidak punya kafarat itu. Kafaratnya apa? Enggak ada. Harus dikerjain. Jadi kalau hari ini dia enggak bisa ngerjain, jadi qadha besok. Besok enggak bisa terus begitu sampai kemudian hilang beban kafaratnya, hilang beban nazarnya, yaitu dengan dilaksanakan. Jadi dalam mazhab Syafi'i, nazar itu beda dengan sumpah. Kalau sumpah, bisa itu kafarat. Jadi kalau dia melanggar sumpahnya, ya dia puasa 3 hari berturut-turut. Atau memberi makan 10 orang miskin, kan gitu. Tapi kalau nazar itu bukan sumpah, nazar itu harus ditunaikan. Jadi kalau dia nazar untuk melakukan i'tikaf di hari Rabu, ternyata Rabunya dia keluar, artinya di tengah i'tikaf dia batalin, dia wajib melaksanakan lagi besok harinya. Jadi terus begitu namanya nazar. Wala yakhrujul mu'takifu min al-i'tikaf fil manzur, tidak boleh orang keluar atau membatalkan i'tikafnya yang merupakan i'tikaf yang dinadarkan illa li hajah. Tapi kebolehan keluar itu bisa terjadi li hajatil insani kalau ada kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia itu kayak buang air besar, kencing, makan. Makan itu bagian dari hajat apa enggak? Nanti dibahas, ada pembahasan. Au udhrin atau karena sebab udhur. Udhurnya apa? Min haidin karena sebab haid. Au nifasin atau nifas. Au maradin atau sakit. La yumkinul muqamu ma'ah. Sakit yang dia tidak mungkin beretikaf. Tidak mungkin al-muqam menetap di tempat etikaf. Menetap di tempat masjid. Ma'ahu bersama adanya sakit tersebut. Wa yabtulu bil wad'i dan etikaf menjadi batal bil wad'i. Kalau kemudian dia wati atau berjima. Dia keluar nih, keluar untuk buang air misalnya. Di masjid enggak ada toiletnya, enggak ada WC. Akhirnya dia keluar ke rumah. Boleh, itikafnya enggak batal tuh. Dia masih dikatakan sebagai mu'takif. Cuman WC apa masjidnya enggak punya WC toilet. Akhirnya dia buang hajatnya pulang ke rumah. Nah, ketika di rumah habis buang hajat ketemu bininya. Rada bininya habis dandan cakep. Ya jadilah. Maka itikafnya tuh batal gitu. Kalau tibang cuman buang air doang begitu ya, itu dia masih dihitung mu'takif tuh. Nanti dia masuk masjid, dia masih dihitung mu'takif gitu. Tapi kalau buang hajat ditambahin plus plus bercumbu dengan istrinya, itikafnya jadi batal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata Imam Taqiyuddin al-Hisni, qad alimta, kalian sudah tahu, annal i'tikafa, bahwasanya i'tikaf itu kurbatun, merupakan ketaatan, kurba, hal yang bisa mendekatkan kita kepada Allah. Fa idza nadharuhu sahha, maka kalau ini, karena ini kurba, kalau dinadarkan sah nadarnya. Jadi maksudnya ini ingin menegaskan posisi mazhab Syafi'i terkait dengan nazar. Jadi nazar dalam pandangan Asy-Syafi'iyah itu haruslah kurbah, haruslah ibadah. Jadi orang enggak boleh nazar pakai sesuatu yang mubah, apalagi maksiat begitu. Jadi dalam mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i membedakan antara sumpah dengan nazar. Nazar ya khusus ibadah, sumpah beda lagi hukumannya. Kalau sumpah ada kafaratnya, ada dendanya kalau dia ngelanggar. Tapi kalau nazar enggak ada kafaratnya. Nazar itu apa kafarat? Ya enggak ada. Dia memang harus ditunaikan. Kalau enggak ditunaikan itu jadi tanggungan. Harus diqadha terus begitu selanjutnya. Karena dia adalah ibadah gitu. Fa idza nadharahu sahha. Kalau ada orang yang bernazar i'tikaf sahha, maka nazarnya sah. Summa in nadhara muddatan muayyanatan, kalau dia nazar i'tikaf muddatan muayyanah, dalam durasi tertentu, artinya saya nazar nanti kalau saya begini-begini, atau nazar mutlak langsung, saya nazar saya mau i'tikaf di masjid fulan selama 17 hari misalnya begitu. Ahlan, assalamualaikum salam, selamat. Au qaddaraha bi an-nadhar au qadraha, atau ya seukuran dengan muda durasi yang tadi ditentukan itu. Bi an-nadharu i'tikaf asyratu ayyamin, seperti an-nabi an-nadharu, seperti dia bernazar i'tikaf asyratu ayyamin, i'tikaf sebanyak 10 hari minal an, dari hari ini. Au hadhil asyrah, atau dia bilang hadhil asyrah, 10 hari ini ana i'tikaf. Au min syahr Ramadan, atau daripada bulan Ramadan. Au hadha syahr, atau bulan ini selain bulan Ramadan. Fa alaihil wafa'u bidzalika, maka dia harus menunaikan nazar tersebut. Dia harus menunaikan nazar tersebut. Falau afsada akhirahu bi'udhrin. Kalau kemudian di ujung harinya dibilang nazar, saya nazar mau itikaf di Masjid Istiqlal sekian sekian sekian, dibilang begitu contohnya. Katakanlah dia bilang 10 hari. Falau afsada akhirahu, kalau dia rusak nazar di hari terakhirnya, hari ke-10, hari 1, 2 beres, hari ke-2, hari ke-3, hari ke-4, hari ke-10, rusak tuh itikafnya, dia tiba-tiba keluar dari masjid tanpa sebab, bi'udhrin, au ghairi udhrin, bil khuruji, baik itu dia rusak karena, berarti dia rusaknya nih, keluar dari itikafnya, bi'udhrin, karena sebab ada udhurnya, au ghairi udhrin, atau enggak ada uzurnya, bil khuruji, dengan keluar dari tempat i'tikaf, lam yajibil isti'naf, maka dia tidak wajib untuk isti'naf. Isti'naf itu mulai dari awal. Kan dia bilang, saya nazar, saya kalau begini-begini nanti saya mau i'tikaf 10 hari di masjid fulan gitu. Nah, kemudian dapat tuh nazarnya. Mulailah dia nazar 1 2 3 4. Hari terakhir dia rusak itikafnya, dia keluar ke masjid, dia keluar dari masjid dengan uzur atau tanpa uzur, membuat dia membatalkan itikafnya. Nah, maka satu hari yang terakhir itu hari ke-10 dia harus qadha. Qadhanya dari ulang dan dari satu, enggak, dari hari 10 aja gitu. Hari ke-10 aja. Jadi tidak harus dari awal. Fa lam yajib al-istinab, maka tidak wajib mulai dari awal. Walau fatahul jami', Kalau seandainya dia melewatkan seluruh harinya, dia nazar 10 hari, 10-10-nya dia enggak kerjain itu. Dia tak, kalau tadi kan dia nazar 10 hari, cuman di hari ke-10 dia batal. Itikafnya dia batal, dia keluar dari masjid. Maka besoknya atau lusa atau kapan dia wajib qadha. Hari itu aja, sehari aja. Karena dari 10 hari yang dia nazarkan, satu hari dia rusak hari terakhir. Nah, tapi kalau dia enggak nazar 10-10 harinya enggak 10-10 harinya enggak itikaf. Jadi udah nazar saya mau itikaf, saya nazar di masjid fulan selama 10 hari. 10-10-nya dia enggak kerjain. Walau fatahul jami', maka kalau dia melewatkan atau membiarkan meninggalkan 10 harinya tanpa itikaf, lam yajib at-tatabu'i fil qadha, maka dia tidak wajib tatabu itu terus-terusan berurutan fil qadha'i ketika mengqadha nazar tersebut. Dia nazar, saya nazar bahwa saya kalau begini-begini nanti saya akan itikaf 10 hari di Masjid Fulan. Ternyata hari datang harinya 10 hari dia enggak ngerjain. Mungkin karena kesibukan, karena pekerjaan, atau apapun. Maka dia harus qadha nazar yang 10 hari itu. Bagaimana qadhanya? Bisa qadha per hari-per hari atau berurutan juga enggak ada masalah. Tapi tidak wajib berurutan. Kenapa tidak wajib berurutan qada'i Ramadan sebagaimana qada Ramadan? Qada Ramadan kan juga 30 hari, 30 hari ini kan enggak nyambung semua. Maksudnya beda-beda. Jadi kalau nanti ada orang batal puasa 5 hari, ya 5 hari enggak harus berurutan. Tapi sesuai dengan kemauan dan pilihan harinya sendiri. Wa hadza kulluhu, dan ini yang tadi kita sebut tuh. Di akhir dia rusak, maka nanti qada seharinya aja. 10 hari dia enggak ngerjain, dia qada. Apa namanya, sesuai dengan jumlah harinya walaupun tidak berurutan gitu. Wa hadza kulluhu, dan ini semua idza lam yusarrih bitadabbu', kalau dia tidak niat secara eksplisit dengan penyebutan berurutan. Jadi ketika nazar kan ada nazar mutlak, ada nazar muqayyad. Nazar muqayyad itu nazarnya di sifatnya tuh dijelasin. Saya nazar demi Allah kalau begini nanti saya akan itikaf di Masjid Fulan selama 10 hari berurutan. Nah, gitu. Disebutin itu berurutan. Wa hadza idza kulluhu idza lam yusarrih bitatabbu'. Yang tadi itu kalau enggak disebutin berurutan, kalau ini nazarnya disebutin berurutan. Falau sarraha bihi, kalau kemudian dieksplisitkan bahwa dia niat nazarnya berurutan, faqala, seperti dia mengatakan, a'takifu hadhil asyrata ayyamin. A'takifu hadhil asyrah ayyam, harusnya ayyaman ya. A'takifu hadhil asyrata ayyaman mutatabi'atan. Saya i'tikaf 10 hari ini ayyaman mutatabi'atan, 10 hari berturut-turut. Nah, begitu. Wajabal isti'nafu 'ala sahih, maka dia wajib ngulang dari awal. Tadi kan kita bilang kan gini, ada orang yang nazar nih 10 hari, enggak disebutin waktu nazar, enggak ngomong berurutan, pokoknya dia nazar mutlak aja 10 hari. Ketika hari 10 dia batal, maka dia qadha tuh hari ke-10. Ngapain? Ya itikaf. Enggak dari awal. Kenapa? Karena niatnya waktu nazar enggak disebutin eksplisit bitatabu, berurutan gitu. Atau juga sama. Pas datang waktunya nazar, yang nazar terpenuhi, cuman dia enggak nazar tuh 10 hari kelewat, maka dia wajib qadha nazarnya itu itikaf 1 hari, lusa, kemudian lusa lagi. Jadi enggak berurutan. Nah, kalau ini berurutan, kalau disebutin eksplisit dia nyebutin gitu, saya nazar kalau nanti gini-gini saya itikaf selama 10 hari di Masjid Fulan berurutan. Nah, gitu. Berurutan. Maka kalau dia nyebutin secara eksplisit, wajabal isti'nafu 'ala sahih, dia wajib menunaikan yang batal itu istinaf dari awal lagi. 1 2 3 4 5 6 tuh hari ke-10 dia batal keluar dari masjid, maka dia harus qadha. Qadhanya gimana? Dari awal lagi 1 sampai 10. Karena dieksplisitkan itu apa namanya waktu nazarnya bitatabu. Begitu juga ketika 10 harinya itu dia enggak kerjain karena sakit atau apa, maka dia harus qadha itu nazarnya 10 hari berurutan. harus dari awal. Wajabal istinab. Istinab itu mulai dari awal. Alas sahih menurut pendapat yang sahih li tasrihihi, karena secara eksplisit dia menyebut itu bitatabu. Karena dia sendiri yang mengeksplisitkan ketika nazar bitatabu'i dengan menyebut at-tatabu', yaitu berurutan. Thumma idza nazara i'tikafan mutatabi'an. Kemudian kalau ada orang yang nazar i'tikaf mutatabi'an, i'tikaf berurutan. Wa syaratul khuruja in 'arada 'aridun sahha syartuhu 'ala al-madhhab. Dan kemudian dia memberikan syarat bahwa i'tikafnya ini akan keluar. In arodo ari. Jadi dia niat saya i'tikaf, saya nazar i'tikaf sekian hari berturut-turut. Tapi kalau nanti ada fulan datang, kalau ada mobil fulan datang, kalau ada barang ini datang, arodo ari, dan ketika ada yang datang yang menghalanginya tersebut, sahha syartuh, dia boleh memberikan syarat tersebut alal madhab, menurut pendapat madhab. Jadi maksudnya itu saya nazar berurutan, tapi kalau nanti ada fulan bin fulan datang, kalau nanti saya punya dagangan datang, kalau nanti saya ini datang gitu, saya mau keluar dari itikaf itu. Nah, syaratnya sah tuh. Dia boleh memberikan syarat tersebut. Ya berarti nanti dia qadha lagi tuh apa itikafnya. Wabihi qat'al al-jumhur, wabihi qat'al jumhur, dan itulah yang disebutkan oleh jumhur ulama Syafi'iyah. Walau syarat al-khuruj, walau syarat, ini yang bagus nih. Apa ya? Syarat make ta'addi, ro'nya tasdid apa enggak? Tapi enggak make tasdid juga enggak masalah. Walau syaratul khuruj lil jima'i lam yasih nadruhu, maka tidak sah nazarnya. Kalau dia mensyaratkan keluar untuk berjima, lam yasih nadruhu, maka nazarnya tidak sah. Karena salah satu syarat nazar itu adalah ibadah, dan ibadahnya mesti full ibadah, tidak boleh disela dengan sesuatu yang justru merusak ibadah tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Erwin, Afif, gitu. Mudah-mudahan paham Afif ya tadi ya, yang soal berurutan dan tidak berurutan. Summa idza sahha nadruhu falaysa lahul khuruja illa li udhrin. Falaysa lahul khuruju, gitu ya. Falaysa lahu itu jadi apa? Khabar laysa muqaddam. Al khuruju ism laysa. Thumma idza sahha nadruhu, kemudian kalau memang nazarnya sah, orang nazarnya sah gitu, falaysa lahul khuruju, maka tidak boleh dia keluar dari i'tikafnya illa li udhrin, kecuali kalau ada uzurnya. Artinya dia udah i'tikaf nih gitu. Dia saya niat saya nazar, nanti kalau gini-gini saya mau i'tikaf sekian hari. Sah nazarnya, maka ketika i'tikaf dia tidak boleh keluar, kecuali karena sebab uzur. Wa huwa anwa, dan uzur yang membolehkan dia keluar dari masjid, dan keluarnya itu masih tetap dihitung mu'takif gitu ya. Keluarnya masih dihitung sebagai mu'takif, orang yang beritikaf. Itu banyak macamnya. Minha di antaranya, di antara uzur-uzur yang banyak jenisnya itu, al-khuruju li qada'il hajah, keluar untuk kebutuhan hajat pribadi, kebutuhan untuk menunaikan hajat manusiawi. Wal muradu biha, yang dimaksud qada'ul hajah, al baulu, seperti kencing, wal ghaitu, dan juga apa, buang air besar. Wa fi ma'nahu, dan juga semakna dengan hal qada'ul hajah, al guslu minal ihtilam, yaitu mandi daripada ihtilam, mimpi basah. Wa dhalika la yadurru qad'an, dan itu sama sekali tidak merusak i'tikafnya. Jadi ketika dia i'tikaf kemudian dia mau buang air besar dan masjid nggak punya toilet, maka dia keluar dulu ke rumahnya. Nah, keluarnya dia ke rumah untuk buang hajat itu dia masih dihitung mu'takif. Dia tidak dikatakan membatalkan itikafnya karena keluar masjid. Kenapa? Karena untuk qada'ul hajah. Atau lagi tidur di masjid, lagi itikaf, kemudian tidur mimpi basah. Nah, maka dia harus mandi. Nah, mandinya itu untuk keluarnya untuk mandi ke rumah itu tidak membuat dia keluar dari itikaf. Dia masih dihitung sebagai itikaf. maka ke apa istilahnya, syarat dan rukun atau keharusan orang beriktikaf harus tetap terjadi, harus tetap ada pada dirinya. Maka itu walaupun dia pulang ke rumah buat buang hajat, maka jangan ditambahin pakai bercumbu sama bininya kan gitu. Jadi langsung buang hajat, langsung balik lagi. Wadzalika la yadurru qatan wa minha, dan juga di antara qadaul hajah atau di antara uzur yang membolehkan orang keluar dari masjid dan dia masih dikatakan i'tikaf, al-ju', yaitu lapar. Fa yajuzul khuruju lil akli, maka orang yang i'tikaf boleh keluar dari masjid lil akli buat makan, alal aslil mansus, sesuai dengan teks yang dimansuskan yang disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i. Walau atasha fa'in walau atash, kalau kemudian dia kehausan, fa'in wajadal ma'a fil masjidi, kalau ada air di dalam masjid, falaysa lahul khuruj, maka dia tidak boleh keluar. Ini kalau itikaf nazar ya, ini kita lagi ngomongin itikaf yang wajib, itikaf yang nazar. Kalau itikaf sunnah kan gak ada batasan itu. Itikaf sunnah itu ya, ya udah itikaf, maksudnya kalau dia keluar ya keluar dah, udah beres. Nanti dia masuk lagi tinggal niat lagi. Nah, ini kalau itikaf nazar. Nazarnya sah apa enggak nih? Karena kalau enggak sah dia harus kudu qadha lagi, ngulang lagi itikafnya gitu. Walau atta syafa'in wajadal ma'a fil masjidi falaysa lahul khuruj. Kalau dia aus, fa'in wajada, kalau kemudian dia nemu air fil masjidi, di dalam masjid, falaysa lahul khuruj, maka dia enggak boleh keluar. Tapi kalau enggak ada ya boleh gitu ya. Wal farqu bainal akli wa syurbi, kenapa kalau makan boleh keluar, kalau minum enggak boleh keluar gitu. Artinya apa namanya, kenapa kalau minum harus nyari dulu di dalam masjid. Wal farqu bainal akli wa syurbi, beda antara makan minum minum, annal akla fil jami'i yustahya, kenapa kalau makan boleh keluar, padahal dia bisa aja bawa makanan ke dalam masjid kemudian kalau lapar tinggal makan. Ah, bedanya apa? Annal akla fil jami'i, bawa makan di masjid jami' itu yustahya. Itu malu. Maksudnya malu itu ya membuat masjid itu tercederai kehormatannya, walaupun tidak haram gitu ya. Tapi makan di masjid jami' itu membuat dia malu, yustahya minhu. Yustahya itu sesuatu yang enggak sopan, enggak enak begitu. Bikhilaf syurbi, berbeda dengan minum. Kalau minum kan orang enggak ada yang bilang, tuh orang enggak sopan banget masa minum di masjid. Ah, enggak ada orang bilang kayak gitu. Tapi orang mungkin bilang, enggak malu tuh orang bawa rantang ke masjid. Oh, sampai segede-gede rantang dibawa, nah itu istahya. Jadi kalau makan keluar-keluar enggak, silahkan keluar. Enggak apa-apa, masih dihitung mu'takif gitu. Tapi kalau minum jangan keluar. Yang pertama harus cari minum dulu di dalam masjid. Artinya kalau masjid menyediakan air, wajib minumnya dari situ, enggak boleh keluar. Kenapa kalau makan boleh keluar, minum enggak boleh? Karena kalau makan tuh minal mustahya minhu, sesuatu yang orang tuh harusnya jaga image ketika di dalam masjid, jangan makan. Beda sama minum. Kalau minum enggak ada masalah gitu. Wa bi khilafi syurbi, berbeda dengan minum, fa in lam yajidhu lahul khuruj. Kalau ada yang memang enggak ada airnya baru boleh keluar. Tapi kalau ada di dalam masjid, jangan keluar, minum dalam masjid. Tapi kalau makanan walaupun dia bawa itu keluar enggak apa-apa, buat makan. Wa lam ketahuilah annahu fi hali khurujihi li qada'il hajah. Ketahuilah bahwa status dirinya yang keluar li qada'il hajah, keluar dari masjid untuk menunaikan hajat dirinya, makan, minum, buang air itu, huwa mu'takifun, itu hitungannya dia masih mu'takif. Ya, masih mu'takif karena keluarnya sebab uzur yang dibolehkan. Falau jama'a fi dzalikal waqti, kalau kemudian dia berjima di waktu dia keluar, itu yang tadi ya. Dia niatnya ke rumah mau buang hajat doang, mau buang air. Habis buang air dia lihat bininya cakep banget tuh. Baru kali ini dandan menor banget, akhirnya tergoda dia. Jimalah dia di rumahnya di waktu di mana dia buang hajat. Maksudnya habis buang hajat, bukan pas buang hajat. Fi dzalikal waqti batala i'tikafuhu 'alal ashah, maka i'tikafnya menjadi batal 'alal ashah, menurut pendapat yang paling sahih. Wa alam katahira annahu la yushtarat fi jawazil khuruj syiddatil hajah. Syiddatul hajah, Ketahuilah wahai saudaraku, annahu la yushtarat, bahwasanya tidak disyaratkan fi jawazil khuruji, di mana orang boleh keluar karena sebab qada'ul hajah dari i'tikaf, itu tidak disyaratkan syiddatul hajah, tidak disyaratkan hajat yang sangat masah, yang sangat tinggi. Hajat yang perlu-perlu banget, enggak perlu. Seberapa istrinya, hajatnya biasa aja boleh keluar. Jadi enggak yang hajat, oh udah lapar banget nih, kalau enggak makan mati. Enggak begitu. Pokoknya sekedar lapar, boleh dia keluar, dia makan. Tidak ada syarat syiddatul hajah. Wa idza kharaja, dan kemudian kalau dia keluar, la yukallaful isra, dia tidak diharuskan cepat-cepat. Lu keluar cepat-cepat ya, lagi itikaf ya. Enggak ada syarat itu. Dia keluar-keluar aja nyantai, makan biasa, minum biasa. Bal yamshi ala masyiatihil ma'hudah. Bahkan dia juga boleh jalannya sesuai dengan jalan yang biasanya dia jalan. Dia jalan ya biasa aja, jadi enggak usah buru-buru karena sebab itikaf, enggak, nyantai aja jalannya. Keluar enggak ada masalah. Bal yamshi ala masyiatihil ma'huda, dia jalan sesuai dengan jalan biasanya. Yang jalan biasanya dia pakai kaki. Jangan jalannya pakai tangan gitu, handstand. Kagak biasa itu namanya. Falau ta'anna. Nah, gitu. Falau ta'anna. Kalau dia lemot, lambat. Falau ta'anna aktsar min 'adatihi, kalau dia jalannya lambat, lebih lambat, lambat banget daripada kebiasaannya. Batal i'tikafuh, maka batal i'tikafnya alal madhhabi, menurut pendapat yang mazhab. Jadi dia jalannya saking dilambatin sampai lambat banget. Nah, itu yang batal i'tikaf. Wala yajuzul khuruja, wala yajuzul khuruju, tidak boleh keluar daripada masjid untuk i'tikaf la iadatil maridi, untuk menjenguk orang yang sakit. Enggak. Jadi menjenguk orang sakit bukan kebutuhan. Bukan hajat yang bukan uzur yang membolehkan orang keluar dari i'tikaf. Wala li salatil janazah, tidak juga untuk salat jenazah. Itu bukan, karena fardu kifayah banyak orang lain. Wa idza kharaja li qada'il hajah, dan kalau kemudian dia keluar untuk menunaikan qada hajat dirinya seperti buang air, kemudian pup, kemudian mandi janabah atau makan minum, falahu ayyatawaddo, maka dia boleh ketika keluar tuh dia boleh wudu kharijal masjid, di luar masjid. Jadi di tempat rumahnya dia sekalian wudu, silahkan. Li'anna dhalika yaqa'u tab'an, karena wudu tuh ya bagian daripada ngikut, ya dia ngikutin hajatnya. Habis buang air ya dia wudu ngikutin. Bi khilafi ma law ihtaja ila alwudu min ghairi qada'il hajah, beda ceritanya kalau dia pengen wudu. Walau bikhirafi, beda ceritanya, malau ihtaja, kalau dia membutuhkan ilal wudu'i untuk wudu' min gairi qada'il hajat, tanpa ada qada' hajatnya. Tanpa ada hajatnya. Kenapa keluar? Mau wudu' gak boleh. Kenapa? Orang itikaf gak pakai wudu' gak apa-apa. Kecuali kalau ente keluar mau buang air. Nah sekalian wudu' silahkan. Tapi kalau mau buang wudu' doang, keluar wudu' doang, gak boleh. Kenapa? Karena tidak disyaratkan itikaf harus pakai wudu. Itikaf itu yang penting bersih dari janabah, kan begitu. Kalau ghairil hajah fa innahu la yajuzul khuruj, sesungguhnya yang seperti itu, jadi keluar cuma buat wudu doang, itu tidak boleh. Alal ashah, menurut pendapat yang sahih, in idza amkana alwudu fil masjid, kalau memang wudu itu mungkin di dalam masjid gitu ya. Wa min al a'dzar, dan juga daripada a'dzar, daripada uzur yang membolehkan dia keluar, ma idza hadatil mar'atu yalzamuha al-khuruj, yaitu ketika perempuan haid di tengah. Jadi dia i'tikaf nih. Saya nadar, saya i'tikaf selama 10 hari di masjid fulan gitu. Nah, ketika hari 1, 2, 3, 4 hari keempat dia haid. Dia boleh tuh keluar, dan keluarnya tuh masih dihitung i'tikaf. Nanti dijelasin nih. Maka dia boleh, bukan boleh, malah dia wajib keluar, kan dia dalam keadaan janabah, enggak boleh diam di masjid. Yalzamuhal khuruj, wajib bagi wanita tersebut keluar. Wa hal yanqati'u tatabu'u, apakah keberurutan harinya itu terputus karena sebab dia haid keluar? Nuzir, dilihat, ditinjau. In kanatil muddatu allati nadharatha tawilatan, kalau waktu nazarnya itu tawilah, panjang. Waktu durasi yang dinazarkan tuh tawilah, panjang. Katakanlah saya besok kalau nanti gini-gini saya nazar, saya mau itikaf di masjid bulan sebulan penuh. Kalau sebulan Syaban misalnya, bulan Syaban ya itikaf. Itu kan panjang tuh. La tanfaku anil haidi, yang mana masa durasi panjang itikaf tuh la tanfaku. Itu tidak terputus gara-gara haid. Maksudnya terputus itu maksudnya gimana? Jadi itikafnya selama sebulan itu, nazarnya itikaf selama sebulan, haidnya kan cuma 12 hari, contoh gitu. Artinya walaupun dia batal, bukan batal, walaupun dia haid dikatakanlah udah sehari, dua hari, hari 10 dia haid. Nah kan dia haidnya biasa cuma 12 hari. Setelah 12 hari, waktu nazarnya itu masih ada. Ya kan, berarti kalau 10 hari, kemudian tambah haid 10 hari, 22. Sisanya masih ada 7 hari. Itu namanya latan faku anil haid. Latan fak, jadi mudahnya durasi itikafnya itu tidak terpotong gara-gara haid, karena waktunya panjang. Anil haid waliban, daripada haid biasanya. Dia nazar sebulan. Biasanya dia haid 12 hari, 7 hari. Nah, 7 hari itu enggak bikin durasinya terputus. Durasinya masih panjang tuh itikafnya. Maka lam tan lam yan qati, maka durasi itikafnya tidak terputus. Artinya nanti nih setelah haid selesai dia terusin nih hari 1 2 3 4 5. Dia nazar sebulan. Saya nazar di sebulan itikaf di masjid bulan. Hari ke-10 dia haid. Nah, maka hari ke-10 kan enggak dihitung tuh. Hari ke-10 enggak dihitung. Mulai dia haid 10 11, 12, biasanya dia haidnya 7 hari, 10 sampai hari ke-16. Nah, dari hari ke-16 dia berhenti haid, hari 17 sampai sebulan itu nggak usah qadha, itu udah terhitung. Jadi selama haidnya itu dia masih dikatakan sebagai mutakhir. Jadi hitungan harinya tetap berjalan gitu. Lah, maka hitungannya tidak terputus. Wa in kana tanfaq. Tapi kalau kemudian itikaf waktu durasinya pendek yang membuat dia terputus gara-gara haid, farajih annahu tanqati, maka pendapat yang rajih bahwa dia terputus gitu ya. Oh bukan, pemahaman enggak begitu, salah. Jadi maksudnya itu tadi apa gimana? Saya kemarin dapat ininya, saya dapat tentunya lupa apa yang tadi kayak itu benar gitu ya, atau jadi utang nih. Jadi pokoknya benar tuh ya, kayaknya yang tadi benar. Nanti kita ini lagi kita nih. Jadi antara apakah terputus dalam arti dia mulai lagi hari ke-9 tadi kan durasi tapi kalau bahasanya latan faku itu berarti ya memang tinggal terusin. Kenapa tinggal terusin? Karena haid itu kan bagian daripada uzur. Uzur itu kan tidak membuat dia keluar dari itikaf. Kan begitu, sebagaimana dia buang hajat, sebagaimana dia makan. Benar berarti yang tadi kita omongin. Jadi bahwasanya kalau dia haid di hari ke-10 dan haid biasanya 7 hari, dia 10 sampai hari ke-16 itu tetap dikatakan sebagai itikaf. Jadi tinggal terusin doang tuh. Hari ke-17 sampai 30 hari. Nah, tapi kalau nazar itikafnya cuma 10 hari. Nazar itikafnya 10 hari. Sedangkan dia haidnya 7 hari, baru mulai nazarnya 5 hari. 5 hari lagi kan akhirnya keputus gara-gara haid. Karena haidnya melebihi waktu durasi nazarnya. Maka berarti hitungannya terputus. Nanti setelah nazar, dia qadha itu nazarnya mulai dari awal lagi. Begitu. Nah, yang tadi yang durasinya panjang tuh haidnya tuh tidak membuat dia keluar dari itikaf. Kenapa tidak membuat? Ya karena haid nifas itu bagian daripada uzur yang orang boleh keluar dan dia masih itikaf sebagaimana makan minum gitu. Begitu Fif ya, mudah-mudahan paham. Jadi benar apa yang kita omongin dari awal tadi. Wa minha dan juga daripada uzur yang membolehkan orang keluar dan tetap dihitung sebagai mu'takif, al-marad yaitu sakit. Fa in kana yashukku ma'ahul muqam, dan kalau kemudian sakitnya yashuk membuat dia berat, al muqamu membuat dia berat untuk stay, al muqam stay maksudnya tetap di masjid, kahajatihi ilal firash, seperti dia butuh untuk bed rest, wal khadim, dan juga dia butuh pelayan, wa turaddidu at-tabib, dan dia juga butuh tarot duduk atau bolak-balik ke dokter, fayubahu lahul khuruj, maka dia boleh keluar. Wala yabtuluhu bihi wala yabtulu bihi tatabu'u alal adhar, dan keterurutan harinya itu tidak terputus gara-gara dia sakit, karena sakit merupakan uzur yang membuat dia boleh keluar. Dia nazar, saya nazar bulan depan nih kalau nanti gini-gini-gini saya mau itikaf 10 hari di masjid bulan gitu. Dia bilang begitu. Maka kemudian datang waktu nazarnya, dia nazar tuh hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Hari keempat dia mulai sakit. Hari keempat sih masih bisa di masjid, hari kelima udah gak bisa. Mana pindah nih ke rumah sakit, pindah ke klinik gitu. Bolak-balik ke dokter misalnya. Maka selama bed rest-nya itu katakanlah 7 hari di rumah sakit, 7 harinya itu masih itikaf tuh. Karena dia merupakan uzur yang boleh keluar. Nanti hari ke-8 dia mulai lagi itikaf, maka enggak usah ngitung dari awal, tinggal terusin aja. La yabtul bihi tatabu, maka itu tidak apa namanya? Tidak membatalkan keberurutan harinya alal azhar. Wa kadza, dan begitu juga kalau sakitnya itu la khaufa talwisal masjid, kalau sakitnya itu yang khawatir bisa mengotori masjid, ka idraril bauli wal ishali, seperti idraril baul, kencing besar terus-terusan keluar, wal ishal, ishal itu diare, mencret airnya, pupnya kemana-mana, itu kan enggak mungkin dia stay di masjid, dia harus keluar gitu. Wal madhhabu annahu la yanqati'u tatabu, maka pendapat madhab bahwa keluarnya tersebut tidak memutuskan keberurutan harinya, tidak terputus. Karena apa? Ya dia sakit-sakitnya yang uzur. Wahtarza syaikhu biqawlihi ya la yumkinul muqamu ma'ah. Dan syaikh Abi Syuja di teks awal itu mengatakan kan, wala yakhrujul mu'takifu minal i'tikafil manzuri illa lihajatil insani au udhrin min haidin au nifasin au maradin la yumkinul muqamu ma'ah. Jadi Syabi Suja menyebutkan la yumkinul muqamu ma'ah. Jadi sakit yang merupakan uzur dia boleh keluar dan dia masih dihitung sebagai mu'takif adalah sakit yang la yumkinul muqam, yang tidak mungkin dia tetap stay di dalam masjid. Maka itu Syekh mengucapkan kalimat tersebut untuk mengecualikan anil maradil khafif, mengecualikan daripada penyakit yang ringan. Kasudai seperti sudah. Sudah itu ini. Pusing. Sudah itu ya pusing-pusing. Kayak pusing meriang. Angin duduk itu kan pusing. Itu, tapi kan itu ringan. Kalmaradil khafifi kasudai wal humma al khafifah. Atau juga meriang yang ringan lah. Ya meriang yang biasa-biasa aja gitu ya. Artinya meriang tibang meriang doang. Nggak dibarengin mual. Nggak dibarengin pusing. Ya meriang aja. Lemes aja. Fala yajuzu lahul khuruju bisababi dzalika, maka tidak boleh orang yang i'tikaf keluar karena sebab hal tersebut. Ini kita habisin ya Fib ya, biar satu beres nih sampai nanti Senin kita ganti judul gitu ya. Fa in kharaja batalat tatabu, kalau dia keluar gara-gara pusing itu dia keluar, batalat tatabu, maka berhenti itu keberurutan harinya. Walau kharaja nasiyan au mukrahan, kalau dia keluar dari masjid, keluar dari i'tikafnya nasiyan, dia lupa, au mukrohan atau karena dipaksa, lam tan lam yanqati tatabu'uhu 'alal madhhab, maka dia tidak terputus tatabu'uhu keberurutan harinya menurut pendapat madhhab. Jadi dipaksa keluar. Wa man akhrajahu adz-dzalaman, contoh dipaksa keluar tuh, wa man akhrajahu adz-dzalamatu dzulman lil musadarah, siapa yang dikeluarkan oleh dzalamah, orang-orang zalim. Ini orang-orang zalim ini ngarahnya ke penguasa nih. Khas ya Imam Taqiyuddin Alisna ngomong gitu. Zulman secara zalim, dia keluar dikeluar dari masjid itu secara zalim. Kenapa? Lil musadarah, karena si zalim itu, penguasa itu mau ngambil hartanya. Dikejar tuh dia, mau ngambil hartanya. Aw ghairiha, atau juga bukan karena musadarah, tapi karena hal lain. Pokoknya dia dikejar aja. Aw khawfa min zalimin, atau dia khawatir daripada orang zalim, fa kharaj, kemudian dia keluar dari masjid, wastatar, kemudian dia bersembunyi, fakal mukruh, maka hukumnya sama seperti mukruh, orang yang dipaksa. Jadi dipaksa keluar maka tidak terhitung sebagai keluar yang membatalkan i'tikaf. Wa in kharaja li haqqin, kalau dia keluar li haqqin wajib alaihi, karena sebab ada kewajiban yang dia harus tunaikan, hak orang lain, dia wajib tunaikan utang. Dia itikaf, lagi itikaf, kemudian dia SMS, dapat SMS. Mas, sampean harus bayar utang, janjinya kan tanggal 9. Sekarang tanggal 8, besok ditunggu ya. Dia harus keluar tanggal 9. Gitu, besok harus keluar dari masjid padahal dia lagi itikaf. Wa huwa mumatilun, dan dia termasuk orang yang sudah menunda-nunda. Sampean tuh udah nunda sekian hari bayar utang, begitu. Batala li taksirihi, maka dia keluarnya itu untuk bayar utang, gitu. Bayar utang yang dia udah nunda sekian hari gitu. Itu membuat dia batal etikafnya. Beda kalau dia keluar untuk menunaikan utang yang dia nggak mumatil. Jadi syaratnya batal itu kalau dia mumatil. Mumatil itu orang yang punya kemampuan sebelumnya tapi dia nunda-nunda. Sampai akhirnya dia pas lagi etikaf tetap ditagih. Nah, maka dia disebut mumatil tuh. Nah, kalau dia mumatil, dia bayar, ya dia etikafnya batal. Artinya terputus tuh keberurutan harinya. Etikafnya menjadi batal. Kenapa batal? Litaksirihi, karena dia sendiri yang mengabaikan kewajiban bayar utang itu. Wa in humila, kalau kemudian dia adalah piutang, dia humila tuh dia yang diutangin gitu. Wa ukhrija lam yabtul, dan dia dikeluarkan. Jadi maksudnya gini, kalau tadi yang ngutang, dan kalau dia ngutangnya bukan mumatil, dia bayar itu utangnya, enggak batal etikafnya. Tapi dia termasuk orang yang mumatil, kalau yang mumatil batal etikafnya. Mumatil itu menunda kewajiban bayar utang padahal dia mampu. Nah, beda cerita kalau kita yang diutangi. Assalamualaikum Pak Haji, alhamdulillah saya udah punya duit nih sekian juta, mau bayar utang sama Pak Haji. Cuman mau maaf Pak Haji, ini utangnya enggak bisa saya anterin ke Pak Haji. Pak Haji kudu kesini, soalnya nilainya gede, kudu ada tanda tangan. Di mana? Di Bank Fulan. Nah, dia lagi etikaf, maka dia harus keluar untuk mendapatkan haknya itu, kan harus tanda tangan. Maka keluarnya itu tersebut tidak dikatakan sebagai pembatal etikaf. Itu termasuk udzur. Wa in humila wa ukhrija lam yabtul, etikafnya tidak batal. Walau dhu'iya li ada'i syahadatin, kalau kemudian dia dipanggil, ini contoh kasus lain lagi. Kalau dipanggil li ada isyhadatin, untuk menunaikan persaksian, dia diminta jadi saksi. Fa in lam yata'ayyan alaihi adawuha, kalau memang dia enggak wajib ngerjain saksi tersebut karena mungkin ada orang yang lain begitu. Jadi tidak tertentu untuk dia nih wajib, oh, gua harus jadi saksi, enggak. Ada orang lain kok. Jadi bukan khusus untuk dia itu kesaksiannya. Batala i'tikafu, kemudian dia paksain keluar, itikafnya batal. Kenapa batal? Itu persaksian banyak orang lain di luar masjid. Ente enggak perlu keluar, ente maksain keluar, ya itikaf ente batal. Sa'un kana tahammulu muta'ayyinan amla. Baik itu tahammul. Tahammul itu diminta. Diminta muta'ayyinan secara khusus amla atau tidak. Jadi tahammul itu maksudnya, Ustaz, besok ane mau nikahin anak. Besok jadi saksi ya. Nah, itu namanya tahammul tuh. Saya diminta saksi, jadi saksi untuk pernikahan anaknya fulan. Itu tahammul. Nah, tahammul ini baik itu kan khusus nih langsung nih. Langsung muta'ayyin begitu. Tapi enggak wajib. Kenapa enggak wajib? Karena dia lagi itikaf. Dan yang membuat dia enggak wajib keluar karena kesaksian itu bisa dilakukan oleh orang lain-lain. Maka dia enggak harus keluar begitu. Kecuali kalau enggak ada lagi orang yang benar kecuali dia, kan saksi-saksi kan syaratnya harus muslim adil kan begitu. If sawa'un kana tahammulu muta'ayyinan amla, baik itu tahammulnya pemerintahan syahadat itu muta'ayyinan tertuju kepada dia atau tidak tertuju di secara umum, lihusulil istighna'i anhu, karena ia enggak butuh, karena persaksian itu bisa dilakukan oleh siapa aja. Yang membuat dia tidak bisa keluar karena dia lagi itikaf. Tapi kan diminta saksi, betul diminta saksi secara tertentu, eksplisit dia yang diminta saksi. Tapi statusnya yang lagi itikaf membuat dia tidak boleh keluar. Gitu. Dan kalaupun dia keluar, itu tidak dibutuhkan. Kenapa nggak dibutuhkan? Kalaupun dia nggak keluar, banyak kok orang yang bisa jadi saksi. Karena untuk jadi saksi nikah itu ya cuman, ya, atau beda cerita kalau saksi kejahatan misalnya. Saksi di pengadilan yang tidak ada saksi kecuali dia misalnya. Itu beda cerita tuh. Wa in ta'ayyana alaihi ada'a, kalau kemudian wajib bagi dia, hanya dia yang bisa ngerjain, ada unuzir, maka dilihat. In lam yata'ayyan tahammul Kalau kemudian lam yata'ayyan tahammul, kalau permintaan syahadatnya tidak tertentu kepada dia, jadi ada pengadilan, dibilang ada pembunuhan. Saksinya ketika itu, apa namanya, ada 5 orang. Nah, saksinya 5 orang. Maka saksi itu diminta datang oleh hakim ke pengadilan. Butuh saksi, cuma butuh 3 aja cukup. Atau butuh 2 orang. Yang padahal ada 7 orang. Dia diantaranya gitu ya. In ta'ayyana alaihi ada'uha. Dia kan wajib nih ngerjain nih. Dia wajib ta'ayyan, wajib mengerjakan persaksian tersebut karena dia ada di situ ketika itu. Ada di tempat pembunuhan, tapi bukan cuma dia, ada 7 orang. In lam yata'ayyan tahammul, kalau permintaan saksi itu tidak langsung tertuju kepada dia. Jadi enggak ada suratnya. Hakim cuma minta dari 7 orang itu mohon datang 2 orang misalnya. Itu kan lam yata'ayyan berarti. Batala ta'tabu'uhu, maka kalau dia batang, dia keluar dari masjid untuk ke pengadilan, batal tuh keberurutan harinya alal madhab, menurut pendapat madhab. Wa in ta'ayyana, kalau kemudian dia tertuju kepada dia itu permintaan karena Anda adalah orang yang hadir di dalam pembunuhan ketika itu, fawajhani, maka ada 2 pendapat, aswahahuma, yang paling sahih, min ziyadati raudhah, dari tambahan kitab raudhah, lam ya la yabtul, maka iktikaf yang berurutan itu tidak batal gitu ya. Agak ribet tuh tadi tahammul dengan ada. Nanti kapan waktu kita bahas tahammul syahada dengan ada usyahada, memang 2 hal yang berbeda. Wah, kita cepetin ini. Wala kharaja li salatil jum'ati, kalau kemudian orang keluar untuk sholat Jumat, dia iktikaf. Keluar untuk sholat Jumat, batal iktikafu, batal iktikafnya, batal. Loh, sholat Jumat bukannya hajat, Ustaz? Enggak, bukan hajat. Kenapa bukan hajat? Alal azhar, menurut pendapat madhab yang azhar yang lebih kuat, li imkanil etikaf fil jami. Kalau emang tahu ente nazar etikaf bakal 7 hari dan itu ada Jumatnya, ente kan bisa etikaf di masjid jami gitu. Kenapa etikafnya di masjid yang enggak jami, yang enggak ada Jumatannya, padahal ente bakal ngelewatin Jumat. Artinya kemungkinan itu kan diabaikan. Kemungkinan bisa etikaf di masjid jami diabaikan, sehingga ketika dia etikaf di masjid yang biasa, keluar dia untuk sholat Jumat, itu menjadi batal. Kenapa? Karena dia yang mengabaikan pemilihan tempat tersebut. Begitu. Walau khafa fawatal haji, kalau kemudian dia itikaf, kemudian dia khawatir. Ini kita lagi ngomongin itikaf nazar, Viv, ya. Itikaf yang wajib. Itikaf sunnah sih nggak ada masalah. Itikaf yang nazar ini, yang wajib ini. Dari awal sampai akhir tuh kita lagi ngomongin ini itikaf nazar semuanya. Walau khafa fawatal haji kharaja ilaihi wa batara itikafuh. Kalau kemudian dia keluar, khafa, dia khawatir, fawatal haji, lewat, apa namanya, kelewatan ibadah haji, seperti wukuf gitu ya. Dia lagi nazar, nazarnya itikaf di Masjidil Haram, ternyata nazarnya tuh malah jatuh pada hari Arafah gitu. Maka dia harus keluar. Kenapa? Karena dia khawatir hajinya kelewatan kalau enggak wukuf. Maka dia wukuf lah. Kharaj. Dia keluar ilaihi kepada padang Arafah itu, kepada pekerjaan haji. Wabatala itikafu, itikafnya jadi batal. Artinya nanti diqadha di hari yang lain. Enggak tahu kenapa sebabnya kalau keluar haji itu jadi batal. Padahal dia juga bagian daripada hajat juga nih. Walau jama'ah, kalau kemudian dia berjima dengan suami, dengan istrinya, atau istri dengan suaminya, batalah etikafuhu, maka etikafnya batal. Dan gak mungkin ya orang jima itu di masjid. Jadi jangan bayangin orang jima di masjid, jangan. Ini lagi keluar. Lagi keluar untuk qada hajat. Senang lah bininya. Kejadian gitu. Maka etikafnya batal. Li'annahu munafin lil etikaf. Kemudian, apa namanya, itikafnya itu li'annahu munafin dal itikaf, karena pekerjaan jima itu munafin, itu munafin tuh apa istilahnya, munafin tuh meniadakan makna itikaf. Wa hadza bi syarti kaunihi mukhtaran, ini juga batal kalau dengan catatan dia bergaul dengan istrinya mukhtaran, memang sengaja, dzakiran, dan dia ingat, lil i'tikafi, lagi i'tikaf, aliman, dan dia tahu bahwa lagi i'tikaf kalau jima itu bitahrim, dia tahu kalau i'tikaf lagi jima lagi i'tikaf itu haram. Qala Allah Ta'ala, Allah mengatakan, wala tubashiruhunna wa antum akithuna fil masajid, dan janganlah kalian bercumbu dengan istri kalian sedangkan kalian sedang i'tikaf di dalam masjid. Walam ketahuilah annahu la bashara, kalau seandainya dia mencumbu istrinya bilamsin, dengan sentuhan, au qublah, atau dengan ciuman, bisyahwatin, dengan syahwat, fa anzal, kemudian dia keluar air mani. Jadi kan enggak jima. Tadi keluar ya, iya keluar. Ke mana? Ke rumah, ngapain? Ya membuang air kecil doang, buang air besar. Tapi kan kelihatan pegang ini, iya pegang-pegang doang gitu. Bercumbu sebing, bercumbunya enggak berjima, tapi cuma pegangan doang. Fa anzal, tapi pegangannya itu membuat dia keluar air maninya, batala i'tikafu, i'tikafnya batal. Wal istimna'u biyadihi murattabun murattabun 'alal mubasyarah. Dan apa namanya, al-istimna, keluar air mani dengan istimna, dengan onani, biyadihi, dengan tangannya, murad tabun, itu sama alal mubashara, sebagaimana bercumbu. Dia bercumbunya keluar air mani, dia semua air maninya pakai tangan, sama aja. Itu batal juga etikafnya. Walau basyara nasian, kalau kemudian dia bercumbu nasian, dia lupa lagi etikaf. Faka jima isya'i, maka seperti jimanya orang berpuasa. Ya enggak batal. Tapi enggak batal. Walau jama'a jahilan, kalau kemudian dia bergaul dengan istrinya jahilan bitahrim, dia enggak tahu kalau lagi itikaf itu emang enggak boleh. Dikira kalau itikaf kemudian dia iseng keluar laksa kalian buang hajat kemudian sekalian jima, dikira boleh gitu. Jadi artinya dia enggak tahu kalau itu haram. Fa kanadzirihi minasawmi, maka seperti mirip kesamaannya dengan puasa. Jadi maksudnya itu kesamaannya jima di siang hari ketika puasa, dia enggak dosa, tapi batal itikafnya, batal puasanya. Yang membuat dia bebas itu bebas dari dosa aja, yang membuat dia bebas itu ya karena ketidaktahuannya. Tapi itikafnya dan puasanya batal karena dia telah merusak rukun puasa. Itu sama kayak orang makan tapi salah hitungan waktunya begitu. Salah hitungan waktu, dia lagi makan begitu, dia kira udah maghrib padahal belum begitu. Wa yasihu i'tikafu al-laili, dan sah i'tikaf di malam hari. Kalau malam hari itu dari mulai maghrib sampai subuh begitu. Wahdah malam hari doang begitu, dari mulai maghrib sampai subuh. Wallahu alam. Alhamdulillah, insyaallah kita masuk besok di bab zakat fitrah di hari Senin. Nazar itikaf 7 hari, hari keempat tiba-tiba masjidnya mau dibongkar sehingga dia keluar, apakah batal itikafnya? Kalau menurut saya batal, karena mu'takafi ini kan, kalau yang tadi disebutkan kan uzur yang membuat dia enggak batal itikafnya. Tapi kalau masjid itu kan mu'takafi, masjid itu bagian daripada rukun i'tikaf. Ketika rukun i'tikafnya apa namanya hancur begitu, dan apalagi kalau nazarnya muta'ayyin, nazarnya tuh ditentuin di masjid fulan, lagi jalan i'tikaf ternyata kemudian masjidnya dibongkar, maka syarat sah i'tikafnya itu kan menjadi hancur, menjadi hilang. Berarti itu batal tatabu'nya itu, maka nanti dia ngulang lagi apa namanya, tunggu sampai, karena kalau dia nazarnya muta'ayyin, nazarnya muqayyad di masjid fulan, maka kalau itu seperti itu dia tunggu sampai kemudian selesai, nanti dia qada lagi itu apa namanya itikafnya begitu. Tapi kalau dia muqayyad, tidak muqayyad, mutlak begitu nazarnya, saya gini saya nazar nanti itikaf di masjid apa namanya, dan dia enggak pernah disebut masjidnya, pokoknya itikaf di masjid begitu, itu mungkin jadi beda ceritanya, karena mu'takafinya tidak pernah ditentukan. Maka ketika ini apa namanya hancur, dia langsung pindah ke tempat yang lain gitu. Nah, masalahnya apakah tatabunya itu apa namanya berlanjut atau tidak, itu jadi masalah emang gitu ya. Saya belum baca lagi terlalu panjang, belum baca terlalu banyak. Jadi mudah-mudahan insya Allah beberapa hal yang tadi kita kurang paham, insya Allah kita dapat jawaban di beberapa hari kemudian. Insya Allah saya lihat lagi beberapa kitab untuk memperjelas masalah yang tadi ditanyakan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf nanti insya Allah pertemuan depan kita singgung lagi. Mudah-mudahan ada kesempatan dan ada waktu untuk membuka kajian-kajian itu. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Insyaallah hari Senin kita mulai baca bab zakat fitrah. Bab zakat fitrah ada di bab zakat ya, bagian akhir ya. Di bagian-bagian akhir menjelang bab mustahik zakat kalau enggak salah gitu. Tapi insyaallah kita lihat lagi, pada intinya bab i'tikaf sudah kita selesaikan dalam dua episode. Insyaallah minggu depan hari Senin kita mulai bab zakat fitrah. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan dan juga kesempatan untuk tetap bisa mengkaji ilmu-ilmu agama sesuai dengan ketetapan yang ditetapkan oleh para ulama-ulama kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Itikafnya kalau yang hanya itikaf malam, apakah ada kisah? Dalam mazhab Syafi'i tidak ada batasan waktu itikaf yang itikafnya itikaf sunnah. Yang tadi kita bahas itu itikaf nazar. Jadi ditetapkan waktunya begitu. Kalau itikaf sunnah kapan waktu silahkan. Artinya orang masuk sebentar begitu ya. Cuman 5 menit, 10 menit sah untuk dikatakan sebagai itikaf. Jadi kalau ada yang beberapa sekarang nih itikaf datang malam doang kemudian menjelang sahur pulang, sah itikafnya menurut mazhab Imam Syafi'i kalau memang itikafnya sunnah. Tapi kalau dia nazarin sebelumnya, saya nazar nih, saya nazar nanti kalau gini-gini nanti 10 akhir saya mau itikaf di masjid fulan. Nah, kalau udah dinazarin gitu, enggak boleh itikafnya cuma malam habis tarawih, enggak. Dia harus dari pagi itu. Dan pagi itu mulainya dari sebelum subuh. Jadi sebelum subuh dia sudah masuk sampai hari yang dia nazarin itu. Gitu. Tapi kalau itikaf yang sunnah ya, yang kayak kebanyakan orang tuh Ramadan, 10 akhir Ramadan ya, enggak ada ketetapan dan durasi batasan. Kapan aja, berapa jam aja silahkan. Niat itikaf masuk jam 10, tiba-tiba jam 10:30 dia berubah pikiran, dia pulang ya, pulanglah enggak apa-apa. Itikafnya cuma 1/2 jam tidak ada masalah. Ya tentu kan standar pahala itikaf yang 1/2 jam sama yang 1 jam sama yang 1 hari beda hukum, beda pahalanya kan begitu. Makin lama durasi itikafnya insyaallah makin banyak pahala yang didapatkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon untuk dikoreksi bagi para asatidz, bagi para guru-guru kami, tokoh masyarakat, para ajengan dan teman-teman sajalah muslim, mohon dukungan untuk bisa mengkoreksi apa yang tadi dibaca atau dijelaskan atau juga penerjemahan yang keliru. Saya sangat senang sekali jika mendapatkan koreksian tersebut sebagaimana sudah saya dapatkan itu dari banyak guru-guru kami dan juga teman-teman yang mengikuti sebelumnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.